Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi wa man tabansaka bisunnati ila middin. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di pagi hari yang penuh berkah ini kita diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita tentang berbagai peristiwa-peristiwa yang dapat kita ambil faedahnya insyaallah dari sejarah-sejarah Islam, yang mana kita masih membahas tentang berapa peristiwa penting di masa kekuasaan salah satu khulafa Bani Abbasiyah, yang itu di mana di masa kekuasaan beliau wafatnya para ulama-ulama termuka di kalangan umat ini, yaitu diantaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, dan beberapa imam yang lainnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan dengan beberapa imam-imam yang lain insyaAllah, yaitu di masa khalifahan Al-Mu'tadu Billah, ya, yang mana telah kita bahas, bukan Al-Mu'tadu Billah, yaitu masa khalifahan Al-Mu'tamid, ya, Al-Mu'tamid Allah, di mana yang berkuasa pada tahun 256 Hijriah sampai 279 Hijriah. Pas di awal dia berkuasa, tiba wafatnya Imam Bukhari yang telah kita bahas dalam majlis yang lalu, ya. Semoga tidak ada yang lupa, di mana Imam Bukhari lahir pada tahun 194 Hijriah dan wafat pada tahun 256 Hijriah. Kemudian kita telah membahas pula biografi Imam Muslim, yang mana mereka-mereka ini ada para ulama yang sering disebut namanya oleh para asatiz, para ustaz-ustaz kita, para kiai, para alim ulama. Di dalam ceramah-ceramah mereka sering disebutkan hadis ini riwayat Imam Bukhari, hadis ini riwayat Imam Muslim, hadis ini riwayat Abu Daud, Tirmizi, ya, Nasa'i, Ibnu Majah. Nah, maka kita mencoba mengenal biografi mereka sekilas, ya, siapa dia orang ini, ya, siapa mereka, dan bagi mereka, kenapa mereka selalu dikenang, ya, bagaimana orang-orang selalu mengambil faedah dari karya-karya mereka, yang mana tidak diragukan betapa besarnya pahala yang selalu mereka raih, ya, tidak pernah dalam satu hari nama mereka tidak disebut oleh umat manusia di muka bumi ini, ya. Ya, ini suatu keistimewaan yang Allah angkat kedudukan mereka para ahli ilmu, ya. Kita lihat para ulama-ulama selalu dikenang dan disebut namanya oleh para umat. Mereka dijadikan panutan, ya, sebagai inspirasi di dalam memotivasi untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka oleh sebab itu kita perlu mengenang sejarah para ulama kita, para salafus soleh, agar kita menteladani mereka, ya, walaupun tidak secara sempurna. Mungkin setidak-tidaknya minimal kita dapat menghargai jasa mereka, mencintai mereka, dan mengetahui bagaimana kualitas ilmu mereka dan juga karya-karya ilmiah mereka, karya-karya mereka yang telah diwariskan kepada umat, yang mana mereka dikenang oleh umat dalam sepanjang umur, ya, masa umat ini, semenjak mereka telah melahirkan, menelurkan karya mereka seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, dan seterusnya, para ulama ulama hadis, ya, sungguh luar biasa. Kita melihat betapa, ya, jasa mereka terhadap umat, umat mengambil faedah dari karya mereka yang hampir setiap hari manusia, ya, mengambil faedah dan ilmu dari karya mereka. Subhanallah, ini salah satu bentuk pengangkatan derajat mereka. Jadi bukan diangkat dalam bentuk menjadi presiden, khalifah, menteri, ya, bupati atau apa, tidak, tapi mereka justru lebih dikenang oleh manusia dari sisi ketakwaan ilmu mereka. Nah, semoga ketika kita berbicara tentang biografi mereka, kita tidak sekedar mendengar, kagum dengan kepintaran mereka, ya. Karena banyak pula hari-hari ini orang membanding-bandingkan ulama-ulama Islam dengan para tokoh-tokoh filsafat yang mereka tidak ada nilainya, sekalipun pemikiran-pemikiran itu dibanding dengan kecerdasan para ulama kita. Ya, ulama kita adalah ulama yang menerangkan tentang hujah-hujah kebenaran kepada umat, menyelamatkan umat bukan dari sisi kehidupan duniawi mereka, tapi adalah bagaimana umat ini istiqomah dunia dan akhirat mereka, ya, kebahagiaan mereka diraih baik di dunia maupun di akhirat. Maka dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan berapa peristiwa penting yang terjadi di masa kekhalifahan Al-Mu'tamin Al-Allah, yaitu salah seorang dari Khulafa Bani Abbasiyah yang berkuasa pada tahun 256 Hijriah sampai 279 Hijriah, yang dimana dalam rentang kekuasaannya itu wafat para ulama-ulama yang cukup dikenal dan dikenang oleh umat, itu diantara Imam Bukhari yang telah kita bahas, itu lahir pada tahun 154 Hijriah dan wafat 256 Hijriah. Kemudian Imam Muslim yang lahir 206 Hijriah dan wafat pada 261 Hijriah. Di tahun-tahun wafat para ulama kita, kita harus berusaha menghafal, mengenal gitu ya. Karena supaya apa? Kadang-kadang ada orang membalik-balik gitu ya, yang mengatakan pokoknya sipulan murid sipulan, padahal sipulan pokoknya satu yang aneh saja mereka mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu adalah Wahabi. Sedangkan Wahabi menurut mereka itu adalah orang-orang yang ikuti pemikiran Muhammad Wahab. Nah, orang yang tidak mengerti tahun kelahiran akan bisa tertipu dengan jargon-jargon atau opini seperti itu, ya kan? Sedangkan Muhammad Wahab saja lahir pada masa kapan hidupnya? Hidupnya di abad ke-12 Hijriah. Sedangkan Ibnu Taimiyah hidup pada abad ya ke-8 Hijriah. Beliau lahir akhir abad ke-7 Hijriah, lahir pada 661 Hijriah dan wafat pada tahun 728 Hijriah. Jadi sangat jauh berbeda. Ya, tidak ketemu ya, sangat jauh berbeda dan tidak ketemu. Bagaimana murid telah lahir berapa abad sebelum gurunya? Itu tidak mungkin. Sehingga mereka menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyah itu adalah rujukannya orang Wahabi, umpamanya, itu sangat keliru sekali. Nah, ini pentingnya kita mengenal biografi-biografi para ulama dan tahun-tahun lahir mereka, supaya kita tidak ditipu oleh orang-orang yang suka membalik-balik fakta gitu. Pada hari-hari ini kan suka sekali orang banyak membalik-balik fakta demi membungkus sebuah kebohongan dan fitnah. Nah, kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas salah seorang ulama dari ulama hadis yang terkenal yang sudah berjasa kepada umat ini, yaitu yang bernama Abu Daud, yang sering punya antum dengar mungkinnya para ustaz menyebutkan rawahu Abu Daud fi sunanihi. Nah, diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunnahnya. Dan sekarang kita bertanya, mungkin kita akan bertanya, siapa ini Abu Daud? Bagaimana kehidupannya ya? Kok terkenal banget dia gitu kan? Sebagaimana juga kita sudah berikan faedah-faedah juga mengenal seseorang itu juga bisa melalui gurunya dan murid-muridnya. Nah, Abu Daud ini punya murid yang dua muridnya itu adalah pengarang kitab hadis yang berikutnya, itu Tirmizi Nasa'i. Ya, itu berarti menunjukkan kualitas guru memiliki murid yang begitu hebat. Nah, dari situ juga kita melihat orang-orang selalu menyemparkan fitnah-fitnah terhadap Syekh Islam Taimiyah. Mereka tidak tahu Syekh Islam Taimiyah itu memiliki murid-murid yang handal-handal hebat seperti Ibnul Qayyim, Ibnu Katsir, Zahabi, dan banyak sekali murid-murid beliau yang hebat-hebat, ya kan? Bezar, dan seterusnya. Ya. Lalu dituduh dengan tuduhan-tuduhan miring, ya, tuduhan sesat, dan macam-macam. Nah, ini perlu kita ketahui siapa mereka. Ya, maka kita kenal. Di antara gurunya Imam Abu Dawud ini Imam Ahmad, ya. Bahkan selevel dengan guru-guru Imam Bukhari, dan termasuk beliau berguru juga kepada Imam Bukhari. Nah, dari situlah sering dalam pertanyaan-pertanyaan kajian kadang-kadang bagaimana kita mengenal bahwa ustaz ini memahami paham al-sunnah atau bukan. Ya, sebenarnya yang kita jelaskan adalah mulai dari rentetan dia menuntut ilmu kepada siapa. Itu yang pertama, karena seorang murid pasti akan mengembangkan ilmu yang diwarisi dari gurunya. Kemudian juga yang kedua adalah melihat murid-muridnya bagaimana cepat terjang muridnya yang melahirkan ulama-ulama yang cerdas, yang alim, yang takwa gitu kan. Nah, tentu ini akan akan melihat siapa orang itu tersebut. Nah, nanti dari situ kita pentingnya kita mengenal biografi biografi para ulama, kemudian kita juga mengambil faedah-faedah melalui biografi biografi tersebut, melalui sistem itu atau cara demikian kita dalam mengenal siapa yang berhak untuk kita ambil ilmunya dan bagaimana menilai ini ulama seseorang yang diambil ilmunya atau tidak. Maka kita perlu mengenal dari sisi ini, ya. Baik, kita mulai. Beliau lahir, ya, nanti akan kita sebutkan lahirnya pada Abu Daud ini itu 202 Hijriah. Jadi lebih tua daripada Imam Muslim, ya. Imam Muslim 206, ya. Tetapi tidak disebutkan oleh para penulis biografi apakah beliau pernah berjumpa dan balik kepada Imam Muslim, tidak saya temukan. Ya, kalau usia beliau lebih tua ya, Imam Abu Daud daripada Imam Muslim. Baik, kemudian di sini Nama beliau adalah yaitu Imam Syekhus Sunnah, dikenal dengan Syekh Sunnah Muqaddamul Huffaz, jadi hafal ya. Ini para ulama-ulama hadis yang begitu hafal. Jadi mereka hafal ribuan hadis. Bahkan Abu Daud ini menyebutkan dalam sebuah ungkapannya bahwa dia mengumpulkan hadis-hadis yang disimpan dalam sunannya. Sunan Abi Daud itu ada sekitar 4.800 hadis. Kemudian itu beliau pilih dari sekian hadis ya, seperti Imam Bukhari sekian ratus ribu hadis, dan beliau memilih ini dari 500 ribu hadis ya. Nah, maka dikatakan hufaz, dalam istilah muhadisin, hufaz itu bukan orang yang hafiz Al-Quran ya, bukan yang hafiz Al-Quran saja, tapi mereka menghafal beribu-ribu hadis ya, teratusan ribu hadis, bukan sekedar lafadznya, hafal sanad-sanadnya, mengenai rawi-rawinya ya. Nah, Abu Daud ya, ini lakabnya Abu Daud ya, Abu Daud. Kemudian Sulaiman Ibn al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad atau bin Shaddad. Di sini para ini yang disebutkan garis keturunannya oleh murid beliau Ibnu Dasah dan Abu Ubaid al-Ajuri. Ini murid-muridnya ya. Dia punya murid-murid yang cukup handal, Ibnu Abi Dunya yang terkenal juga banyak buku kitab-kitabnya tentang zuhud dan wara' ya. Kemudian juga Ibnu Dasa, Abu Ubaid Al-Ajuri ya. Kemudian Abu Lu'lu' ya. Wa zada fi nisbati Ibnu Hibban dan Khatib Badadi, menambah juga Ibnu Makulah, ini para penulis biografi para ulama, dan Sam'ani dalam kitabnya Amsab ya. Abu Tahir As-Silafi wal Hazimi dan beberapa ulama lain menambah, yaitu Ibnu Tughri Bardi ya, Ibnu Amrin bin Imran Al-Azdi Sijistani. Al-Azdi yakni satu suku yang ya, yang dinisbahkan kepada Sijistan, adalah tempat kelahiran beliau. Sistan atau Sijistan, satu daerah yang terletak sekarang di daerah antara Afghanistan dengan Iran ya, Afghanistan dengan Iran, atau ada pula yang menyebutkan itu ada daerah-daerah yang sebut Kabul hari ini. Jadi ulama-ulama hadis ya, beliau berasal dari situ. Kalau Ibn Abi Hatim menyebutkan terjemahan beliau adalah Sulaiman bin Ash'ath bin Shaddad bin Amrin bin Amir ya. Oh, bin Shaddad ya. Wa qala Muhammad Abdul Aziz Al-Hashimi Sulaiman bin Ash'ath bin Bishrin bin Shaddad ya. Al-Azdi ada nisbah kepada Al-Azd Ibn Al-Ghawsi bin Nabat bin Malik bin Zaid, itu dari kaum Saba, ini dari Yaman ya, bin Saba ya. Kemudian bin Qahtan, dari kabilah Qahtan ya, kita kenal negeri Sabah. Jadi mereka Arab, itu keturunan Arab yang dulu tinggal di negeri Sabah itu, setelah ini disebut dengan Arab Al-Aribah, ini di istilah Arab itu Musta'rabah, dan beberapa Arab ini disebut apa, regenerasinya begitu. Jadi ketika terjadi disebut dengan runtuhnya kerajaan Sabah, sebab terjadinya robohnya bendungan besar mereka, sehingga negeri mereka kering kerontang dan rusaknya kehidupan mereka, mereka menyebar ke berbagai daerah ya, termasuk bagi ke Syam, ada yang pergi, mereka pergi ke arah yang Afghanistan itu ya, di daerah. Nah, mereka menyebar. Nah, di antaranya ini itu kakek-kakeknya Imam Abi Dawud ini, yaitu dari Bani Azd ini ya, dari kaum Sabah, dari Bani Sabah, bin Sabah bin Qahtan ya. Ini adalah Abu Qabilatin Bilaman. Ini adalah salah kabilah tertua di negeri Yaman. Adapun Sijistan, Abu Dawud Sijistani, saya yang sebut situ. Nama kalau namanya Sulaiman bin Ash'ath. Ya, Sulaiman bin Ash'ath. Sijistani nisbah kepada Sijistan atau juga disebut dengan Sistani. Ya, Sistan atau Sijistan. Itu atau Sajistan. Ya, bisa juga kadang-kadang ulama membaca Sajistan dalam beberapa penulis biografi lukum. Ya. Kemudian salah satu iklim ya, salah satu daerah yang terletak sekarang ini dekat utara ya, atau barat dayanya Afghanistan ya. Kemudian wa yamtaddu ila ba'di manatik Iran Syarqiyah. Jadi Iran bagian timur ya. Jadi daerah itu memanjang, ada sebagian di bagian negara Afghanistan, sebagainya ada di daerah Iran hari ini, bagian timurnya. Ya, yadkhul fihi daulata nahrin Halman ghairihi minal anhar kathira al-munhadira. Jadi di situ banyak sungai-sungai pergunungan Afghanistan, yang mana terkenal waktu itu pergunungan apa namanya, tempat persembunyiannya para pasukan Taliban, ya. Ya, itu gunung-gunung Afghanistan Asyahiqah, gunung-gunung batu yang sangat mengerikan gitu kan. Pokok Kabul, yaitu di agak di arah atas Kabul. Ghazna. Jadi dan di daerah ini disebut dengan Madinah Kandahar. Madinah Kandahar ini terkenal lah bagi orang-orang yang ikut bagaimana perkembangan waktu lagi santernya isu Taliban dengan Bin Laden, yaitu Kandahar. Ini kota-kota yang di situ. Jadi di situ tuh Imam Abi Dawud hidup, ya, dari daerah tersebut. Dan juga dinamakan daerah ini juga disebut Sistani, ya. Ini kembali kepada nama dalam bahasa Parsia. Tadi kalau Iran dan kemudian Afghanistan itu bahasa-bahasanya agak mirip bahasa Farsi, ya, Persia. Atau disebutnya Sistan, Sistan. Dengan dikenal hari ini dengan nama Sistani wa yuqulaha bil Farsia Naimaruz. Ya, ini makna-maknanya dia artinya ada setengah hari. Atau disebut juga daerah utara. Ya. Kenapa dinamakan daerah utara? Karena dia terdapat di bagian utaranya Khurasan, daerah Khurasan yang pernah kita ceritakan bagaimana Imam Muslim di situ, ya, dan juga para ulama-ulama yang lainnya menuntut ilmu hadis, dia belajar hadis. Kemudian nisbah kepada Sijistan ini disebut juga Sijizi. Jadi ada dua penisbahan kepada Sijistan itu, Sijizi. Wa nisbah ilaihi aidan Sijizi. Itu sebenarnya disebutkan Imam Zahabi, ya, hakada yansibu Abu Awana al-Isfiriyini Aba Daud, yakni al-Musannif, faqulu Sijzi. Jadi Abu Daud Sijzi. Jadi ada sebagian penerjemah, para penulis biografi disebut Sijistan itu dinisbahkan dengan Sijzi, ya. Kemudian juga di antaranya yang termasuk dari ulama berasal di daerah yang sama itu ada namanya Abul Waqti Sijzi. Kemudian para ulama, kapan ini daerah ini masuk ke dalam Islam? Ada yang menyebutkan bahwa daerah ini ditaklukkan di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ditaklukkan di masa kekhalifahan Umar bin Khattab yang di itu pada tahun 18 Hijriah di masa kekuasaan Umar bin Khattab. Ya. Yang mana pasukan untuk menaklukkan kota ini atau daerah ini itu Asim bin Amrin At-Tamimi dan Abdullah bin Umar Al-Asja'i. Adapun sebagian Khalifah Nukhayyat, seorang penulis sejarah Islam juga, Wal-Balazuri, itu dan Ibn Hibban bin Hazam menyebutkan bahwa daerah ini ditaklukkan di masa pemerintahnya Utsman bin Affan. Itu maksudnya Islam ke daerah timur dari Iran atau barat Afghanistan itu. Ya, itu ditaklukkan di masa atau dikuasai oleh Islam pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dengan di bawah pimpinannya Rabi' bin Ziyad al-Harisi, ya. Dan juga hal yang sama dijelaskan juga Imam Zahabi dalam kitabnya, yaitu Dual Islam. Kemudian ada yang mengumpulkan dua pendapat ini, menyebutkan bahwa mulai penaklukan daerah-daerah itu dari masa kekuasaan Umar bin Khattab, kemudian sempurnanya, ya, dikuasai pada tahun 30 Hijriah, itu di masa kekuasaan Utsman bin Affan. Jadi kenapa sih, kalau ada yang menyebutkan, kenapa sebagian ulama penulis sejarah mengatakan bahwa Sijistan atau daerah Afghanistan itu baru dikuasai masa Umar bin Khattab dan sebagian masa Utsman bin Affan? Sebenarnya yang satu melihat awal masuk Islam ke sana, kemudian sebagian daerah yang mulai dikuasai, kemudian yang lain melihat sempurnanya dari itu dan benar-benar kokohnya Islam di situ di masa Utsman bin Affan. Nah. Kemudian disebutkan juga bahwa iklim Sijistan ini lebih luas daripada daerah Sijistan lebih luas di daerah Khorasan dan lebih luas, ya. Dan kemudian juga daerah yang paling sulit kondisi alamnya paling sulit, ya. Di mana Imam Zahabi menceritakan pada dalam kejadian 23 Hijriah, ketika Sijistan ini berusaha untuk ditaklukan, ya, sampai pada tahun 30 Hijriah, ya. Di situ pasukan Islam melalui kesusahan karena memang kondisi alam berbeda dengan kondisi yang ada di Jazirah Arab. Kemudian Imam Abu Daud dilahirkan, ya, Imam Abu Daud, ya, sebenarnya dia bercerita tentang dirinya bahwa dia lahir pada tahun 202 Hijriah. Ya, dia lahirkan di daerah Sijistan tersebut. Kemudian berarti beliau adalah asli dari keturunan Arab dari Yaman, jadi kabilah Az, ya. Jadi wa inna man taha ahadu ajdadi ila tilkal bilad, bagaimana sampainya salah seorang dari kakeknya ke sana, kok bisa dia tinggal di sana? Ada menyebutkan adalah ketika terjadinya penaklukan Islam, lalu kakek beliau yang ikut berjihad saat itu tinggal di sana, ya. Dan kaum muslimin pada abad ketiga Hijriah, ya, bawa jihad di jalan Allah waktu itu, ya, menyebar di daerah ini. Maka ini termasuk sebab-sebab kenapa banyak menyebar keturunan Arab di daerah-daerah tersebut. Di antaranya kemungkinannya adalah saat orang tua nenek beliau, kakek beliau dari kabilah-kabilah beliau pergi ke sana untuk berjihad. Kemudian mereka tinggal setelah mereka berhasil menaklukkan tersebut, ya. Dan mereka tinggal di selamanya tersebut. Kemudian mereka menikah dengan para wanita-wanita tersebut, ya, dan untuk menyebarkan Islam, dan sehingga dengan perjuangan mereka banyak sekali orang-orang yang Muslim, ya, dan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada masyarakat tersebut. Wakanu ila janib dzalika yatawallawna himayata suhur. Dan tujuan yang lain adalah kenapa banyaknya orang-orang Arab di daerah tersebut juga untuk menjaga perbatasan kaum Muslimin dengan perbatasan negara lain, termasuk kaum Romawi dan bangsa-bangsa lainnya, ya. Kemudian bagaimana kondisi, ya, sejarah beliau dalam menuntut ilmu dan perjuangan beliau dalam menuntut ilmu, Imam Abu Dawud ini. Beliau, Imam Abu Dawud ini hidup di masa zakhir bi ahli ilmu. Maksudnya zakhir bi ahli ilmu ini adalah masa banyak sekali para ulama. Ini hidup di masa para ulama yang sangat banyak waktu itu dalam berbagai keahlian, ya, terutama dalam ilmu hadis, ya, dan periwayatan hadis, ya. Dan di mana di abad ketiga Hijriah itu sangat berkembang sekali ilmu hadis itu. Ya, sebagaimana kita lihat ini, kalau kita lihat ulama-ulama yang kutubus sittah itu adalah ulama yang hidup di pada tahun ketiga Hijriah semua. Sangat masyhur dari Imam Bukhari yang lahir 194 itu wafat 256 194 beliau lahir Hijriah. Kemudian Imam Muslim juga di awal abad ketiga, kemudian Imam Abu Daud, ya, kemudian seterusnya ulama-ulama lain, nanti kita lihat Tirmizi dan juga Nasa'i, Ibnu Majah, yang mereka-mereka itu pada abad ini. Jadi ilmu hadis luar biasa perkembangan saat itu dan menyebar ke berbagai daerah. Walaupun kalau kita lihat dari sisi kondisi politik tidaklah sangat mendukung, ya, karena memang kekuasaan Bani Abbasiyah kita lihat waktu itu sudah mulai agak mengalami kemunduran dari banding dengan sebelumnya, sudah mulai kebanding, tetapi kondisi politik itu tidak mempengaruhi perkembangan ilmu. Ini suatu hal yang sangat menakjubkan, ya. Jadi karena memang para ulama, satu hal yang dapat kita ambil pelajaran sini adalah mereka lebih banyak fokus memperbaiki masyarakat, lebih banyak fokus memperbaiki masyarakat, menyebarkan ilmu, dengan begitulah akan lahir pemimpin-pemimpin yang adil. Dan ini sudah kita saksikan bagaimana pemimpin-pemimpin yang adil dalam sejarah Islam telah kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan kita, yaitu pada umumnya mereka adalah orang-orang yang memang memiliki ilmu agama. Mereka akan dalam pemerintahnya mengalami perubahan yang drastis dari sisi keadilan, kejujuran, kemudian kedisiplinan, ya, administrasi mereka teratur dengan baik. Nah, ini oleh sebab itu para ulama bukan berjuang untuk menjadi pemimpin pucuk secara politik, ya, tetapi mereka lebih banyak berorientasi menciptakan pemimpin-pemimpin yang handal. Nah, ini salah satu dakwah yang perlu digalakkan, ya, di tengah masyarakat oleh para da'i, ya, karena banyak pula kadang-kadang fitnah di dalam dunia dakwah ini ketika sudah banyak masyarakat yang terpengaruh dengan dakwahnya, takjub dengan dakwahnya, akhirnya sang da'i berpindah haluan untuk menjadi tokoh politik. Nah, ini menjadikan korban nanti, ya. Dalam pengalaman kenyataan-kenyataan yang ada, biasanya hal ini akan membuat dakwah ria akan terganggu dan berhenti kadang-kala. Nah, oleh sebab itu para ulama, sebetulnya ulama bukan berarti tidak memperhatikan kondisi yang ada politik, ya, tetapi ulama memiliki cara yang lain. Karena dengan ilmu agama ini mencerdaskan kehidupan bermasyarakat, ya, di situ yang diperbaiki bukan hanya penguasa tok yang diperbaiki, tetapi semua lapisan masyarakat dan negara itu dinasihatin dan diajari. Ya, itulah fungsi sebetulnya para ulama itu. Ya, benar-benar bagaimana mengayomi umat, baik umat lapisan atas maupun lapisan bawah, semuanya diajak untuk selalu bertakwa kepada Allah, mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah, ya, jika yang berkuasa disuruh untuk menaati aturan-aturan Allah, ya, dengan adil, bijak dan hikmah dan seterusnya. Demikian pula rakyat untuk selalu bertawakal kepada Allah agar diberi pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin-pemimpin yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini satu faedah yang hadir dalam ingatan saya hari ini, yaitu bagaimana kalau kita baca dari sejarah-sejarah, kita lihat kekacauan, kegalauan-kegalauan politik yang ada, kadang-kadang tidak merembet kepada permasalahan perkembangan ilmu agama di tengah masyarakat, ya, karena umatnya, masyarakatnya, ada pemerintahnya, para ulamanya masih banyak yang fokus untuk memperbaiki kondisi itu dengan cara menyebarkan ilmu. Nah, kalau kita lihat juga sejarah-sejarah, ya, utama umpamanya di zaman modern ini, terutama ada khususnya mana salah satu negara yang betul-betul dengan komitmen menjadikan Al-Quran Sunnah sebagai pedoman kehidupan bernegara mereka adalah Saudi Arabia. Kalau kita melihat berhasilnya Syekh Muhammad Wahab dalam mempersatukan Jazirah Arab di bawah kekuasaan yang kuat, kemudian terjadilah kesejahteraan yang luar biasa bagi masyarakat mereka. Memang kita lihat, ya, seorang alim, ya, yang berpengaruh kemudian mencetak para ulama-ulama dan juga penguasa yang berhasil dia cetak, sehingga pengaruh itu dakwahnya luar biasa. Nah, ini suatu pelajaran penting bagi para da'i barangkali untuk berpikir bagaimana langkah-langkah dakwah yang harus diteladani, yang harus ditempuh dalam memperbaiki kondisi, ya, baik kerusakan ekonomi, masyarakat dan lainnya, sosial masyarakat dan lainnya. Maka kita perlu mengkaji, mendalami bagaimana para ulama-ulama yang berhasil dalam membentuk perubahan di dalam sejarah Islam, perlu kita contoh, ya, bukan memprovokasi, ikut pula menyebarkan berita-berita yang kononnya, yang tidak jelas kepastian keasliannya. Ini kadang-kadang membawa kita terjebak untuk emosional, sehingga mengakibatkan kita tidak bisa mengendalikan diri dan bisa terjadi sebuah kegaduan antara penguasa dan rakyat. Maka seharusnya seorang ulama di samping juga tegas kepada penguasa, menasihati mereka secara langsung ataupun dengan cara-cara yang disyariatkan, di saat yang sama mereka juga harus mengendalikan masyarakat untuk tetap mematuhi kode-kode etik, ya, istilah orang, ya, aturan-aturan agama dalam bagaimana menasihati penguasa yang zalim. Tapi kita kembali kepada topik kita, di mana kita telah jelaskan bahwa kita dalam membaca sejarah biografi para ulama bukan sekedar kita mengenal tempat tinggal dan lahir mereka, tapi kita juga berusaha memetik pelajaran-pelajaran ibroh-ibroh, ya, dari kisah-kisah mereka tersebut. Baik, kemudian di mana perkembangan ilmu hadis di abad ketiga Hijriah ini sangat luar biasa, sehingga bakana fi adadun kabirun minal huffazil kibar ladina sajjalalana tarikh ma'asirahum, ya, di mana di dalam abad ketiga Hijriah ini banyak sekali para penghafal-penghafal ulung dari ulama-ulama besar yang dicatat dalam sejarah Islam, ya, dan telah meninggalkan, mewarisi kepada kita dawawin, yaitu karangan-karangan yang mereka tulis, ya, dan riwayat-riwayat mereka. Ini yang saya sebutkan tadi, pada umumnya kalau kita lihat kutubus sittah, ya, itu adalah ulama yang hidup pada abad ketiga Hijriah. Wa amtalal khazanah al-islamiyah fi dzalikal qarn bil musannafat, di mana perpustakaan-perpustakaan Islam, pembendaharaan perpustakaan Islam penuh dengan karangan-karangan mereka, tulisan-tulisan mereka. Nah, ini juga suatu faedah, ya, faedah yang barangkali juga para da'i, para ustaz, ya, pentingnya juga menulis, pentingnya menulis, dan ini itulah ilmu yang kita wariskan. Nah, ini juga koreksi bagi kita semua sebetulnya, ya, yang mana kadang-kadang kesibukan-kesibukan urusan administrasi untuk sebuah lembaga kadang-kadang menghabiskan waktu kita dan membuat kita kadang-kadang untuk tidak sempat untuk menulis, atau kadang-kadang juga karena terlalu banyak waktu yang kita berikan untuk menyampaikan dakwah dalam bentuk ceramah-ceramah, kadang-kadang kita kurang memperhatikan masalah dakwah dalam bentuk tulisan. Karena kalau tulisan itu akan bisa dibaca dan lebih mudah untuk dipahami, dan kemudian juga lama terpelihara di tengah umat karya-karya ini, apalagi kalau karya-karya yang monumental itu, karya yang memang bagus, ya, akan tetap dikenang oleh umat dan akan diambil faedah oleh umat dari tulisan-tulisan tersebut. Nah, ini juga pentingnya media lain, bukan hanya sekedar media sekarang yang lebih marak kita sekarang adalah media online ya, lebih marak dengan media-media tonton gitu, Facebook ya, YouTube, dan ini lebih banyak sekarang dakwah dari sini. Tetapi semoga tidak ini mengalahkan juga semangat untuk selalu kita menulis ya, karena sebenarnya tadi disebutkan di sini bagaimana di masa abad ketiga Hijriah ini perpustakaan Islam begitu dipenuhi dengan karya-karya ulama di masa itu. Ya, dal musannafat jalilah allati la yastaghni anha talibu ilmil albat, di mana melahirkan karya-karya ilmiah yang mana para untuk ilmu tidak akan pernah bisa lepas dari kebutuhan mereka terhadap karang-karang para ulama tersebut. Nah, kemudian juga di masa kehidupan Abu Dawud itu adalah syanadaka arihlatu fitalabil ilmi. Nah, ada juga suatu tren di masa Imam Abu Daud ya, bahasa kita yang sen tren lagi, ngetrennya apa? Rihlah fitalabil ilmi, yaitu berkelana dalam menuntut ilmu, berkelana. Jadi lagi ngetrennya begitu itu anak-anak muda. Imam Abu Daud tahu dalam umur 18 tahun dia sudah berkelana, dan juga Imam Bukhari kita sudah tahu ya, Imam Muslim, dan masih kecil mereka itu ya. Kalau di kita mungkin aman, anak-anak yang masih ABG, kalau kita saat itu mereka sudah tidak ABG pikirannya. Kalau di sekarang kita sebetulnya memberikan istilah-istilah yang membuat anak-anak kita kadang-kadang terlalu manja ya, padahal hakikatnya kalau kita namakan ABG, anak yang sudah harus masuk dewasa, yang punya pikiran untuk masa depannya. Nah, ini model yang harus juga ditiru oleh generasi muda kita milenial sekarang. Ya, dibaca karya-karya ulama tersebut, ya, kemudian bagaimana mereka ya dalam usia yang masih muda sudah tidak ada istilah lagi minta cuci baju dari orang tua mereka, mereka sudah bisa mandiri gitu ya. Merantau ya, melalang buana mencari ilmu dan pengalaman. Nah, ini juga perlu dibina generasi muda kita. Jangan anak-anak kita kadang-kadang terlalu dinabobokan, dimanjakan karena kita mungkin memiliki kemampuan di sisi materi, dan ini justru membuat mereka lemah ketika mungkin suatu hal yang kita meninggal ataupun ada kejadian membuat harta kita hilang semacam, anak kita mungkin tidak mampu untuk hidup berdiri di atas dua kaki sendiri kan, maka perlu diberikan pengalaman-pengalaman ini. Ini faedahnya, para ulama-ulama kita lihat masih usia, tetapi mereka dalam usia muda itu bukan memikirkan untuk kehidupan dunianya. Nah, ini juga suatu perbedaan kehidupan para ulama salaf itu ya. Dalam usia segitu mereka justru memperkaya diri dengan ilmu. Di sini perbedaan yang luar biasa juga yang perlu kita lihat. Jadi dalam usia di saat itu lagi ngetren gitu ya, mudah-mudahan saat sekarang lagi ngetren nih generasi muda kita, mudah-mudahan yang jadi ngetren itu adalah belajar ya, istilah hijrah sekarang lagi ngetren ya. Dan hijrah bukan hanya sekedar gerombolan begitu, tapi hijrah benar-benar dengan berdasarkan ilmu. Ini kita harapkan juga pada generasi muda kita demikian. Jadi di masa Imam Dawud ini betul-betul lagi ngetren itu rihlah talabul ya, itu berkelana dalam menuntut ilmu ya, utamanya tentu ilmu hadis ya. Kemudian faqala ma tajidu talibu ilmin illa wa yatruku watanahu wa ma muskita ra'sihi. Jadi tidak akan pernah engkau dapat seorang penuntut ilmu kecuali dia itu berkelana, meninggalkan negerinya, berkeluar dari kampungnya ya, mencari pengalaman, mencari guru dan seterusnya, liar hal ila muhtafil aqtar al-islamiyah, yaitu berjalan berkelana ya dengan berbagai penjuru-penjuru negeri Islam saat itu. Jadi jangan dikira saat itu gampang seperti masa sekarang, ada pesawat ya, ada bis, ada travel ya, tidak demikian. Mereka itu adalah ada yang jalan kaki ya, naik unta ya, naik kuda ya, naik keledai, dan bermacam-macam kesulitan-kesulitan yang mereka alami ya. Barangkali perlu juga dibaca bagaimana kesulitan-kesulitan dalam talabul ilmi ya, dikisahkan sebagian ulama itu sampai karena kehausan di padang pasir mereka sampai minum air seninya. Mungkin di antara kita akan asing mendengar gitu, bagaimana mereka sudah itu ya, ya kehabisan bekal. Bahkan juga dikisahkan ada para ulama yang ketika dalam perjalanannya di padang pasir dingin yang begitu sangat menusuk tulang mereka, mereka menggali pasir itu dan mengubur badan mereka sebagiannya dengan pasir ya, berkubur supaya untuk bertahan dari kedinginan. Subhanallah. Jadi perjuangan ulama dalam menuntut ilmu itu bukan gampang. Nah, dari situlah kita menghargai para ulama itu. Sulit. Memang sesuatu yang didapat dengan sulit akan memberikan sebuah hasil yang luar biasa ya. Nah, ini kelihatan bagaimana perjuangan para ulama dahulu. Kemudian di mana mereka berkunjung ke negeri-negeri, di situ hawasir, artinya di kantong-kantong para ulama, ya di negeri-negeri itu tetapkan ulama, raghbatan fil itiqa bi ahli ilmi, itu ada keinginan besar untuk berjumpa dengan para ulama-ulama besar, ya, yang dikenal dengan orang ahli dalam hafal hadis, riwayatnya, ya, kemudian yakhthalu ila majlisin, duduk bersimpul di majlis mereka untuk mengambil faedah dan ilmu dari mereka. Wah, nah ini bentuk bagaimana di masanya Abu Dawud itu dalam ini. Tentu zaman itu akan menentukan pula gaya hidup orang yang hidup di saat itu, ya. Kita katakan tadi ngetrennya menuntut ilmu, sehingga lahirlah ulama-ulama besar yang hadir dari kondisi seperti itu. Nah, kita ngetrennya anak-anak muda kita sekarang, ya, tidak tahu apa yang akan lahir dari tren-tren gaya-gaya seperti yang ada sama sekarang. Tentu perlu ini diluruskan, ya, generasi muda kita. Maka di antaranya yang seperti adanya Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, ya, Ibn Abi Syaibah, Ibn Rahuya, Abu Hatim, Abu Zur'ah, ya, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Khari, ya, kemudian Zuhli yang kemarin kita sebutkan, ini seorang ulama besar Muhammad bin Yahya Zuhli, ya, Imam Muslim dan lain-lain mereka, ya, mana membuat para ulama ahli hadis rindu, para ulama generasi muda, maksudnya para generasi muda rindu untuk berjumpa mereka, rindu untuk berjumpa mereka, subhanallah, ya. Nah, wakana Imam Abu Dawud min ulaika alladina asaru rihla fi talabil ilm, di antaranya adalah seseorang ini di antara orang, pemuda-pemuda yang melakukan perjalanan, perjuangan, dan berjalan jauh, ya, rihla dan perkelana untuk ilmu adalah Imam Abu Dawud. Jadi setelah dia belajar di Sijistan, ya, dasar-dasar ilmu, jadi dasar-dasar ilmu kutubul hadis biladihi Sijistan, di negerinya yang belajar kitab-kitab hadis dan daerah-daerah yang sekitar daerah tempat lahirnya dia, kemudian dia menjauhkan pandangannya, itu dia imtabdar anzaru ila asimati daulah islamiyah anadzak Baghdad. Jadi saat itu dia ingin pergi ke kota, ya, sebagai ibu kota negara Islam itu Baghdad. Jadi dan di, kita tahu Baghdad adalah kantong ulama di sana, ya, walaupun bagaimana jauhnya biarak membuat di syukkah, ya, wal masafat syasi'ah, walaupun perjalanan yang sulit, jarak yang begitu jauh, dia berangkat yang umurnya belum lewat dari 18 tahun. Subhanallah. 18 tahun. Ya. Faqad akhbara an nafsihi annahu wasala Baghdad sana 20 wa 200. Di mana dia menceritakan bahwa Imam Abu Dawud itu sampai di Baghdad pada saat dia berumur pada tahun yaitu 220. Kalau dia baru lahir tadi 202, kemudian sampai di Baghdad 220, berarti umur 18 tahun. Nah, gitu. Kemudian para ulama memuji seperti Abdullah Hakim Sahib Mustara, Abu Dawud adalah imam al-hadis di masanya. Bila munafa'ah, tanpa ada yang mengingkarinya. Ya. Kemudian beliau belajar ke Mesir, Hijaz, jauh kan, Syam. Kemudian Iraq, ini masuk Kufa, wal Basra, Khurasan. Ya. Kemudian waqad kata bi Khurasan qabla khuruji ila Iraq bi wiladi Hara, kemudian pergi juga ke Khurasan dan dia di sana menulis kitabnya. Kemudian juga ke Iraq, ya. Kemudian disebutkan dia juga pergi ke Naisabur, ya. Wa qala Habib Mizzi Abu Dawud ahadu man rahala wa tawafa wa jama' wa sanafa. Ini Mizzi dalam kitab Tahzibul Kamal menjelaskan bahwa Abu Dawud ini seorang ulama yang banyak melakukan perjalanan mengelilingi negeri untuk menuntut ilmu, ya. Dia disebutkan pergi ke Syam, Mesir, Hijaz, Makkah, Madinah, ya, dan juga Khurasanaini. Kemudian juga berkata Imam Abu Dzahabi ketika menyebut dakhaltu Basra wa hum yaquluna amsa mata Utsman bin Haytham al-Mu'adzin. Jadi Abu Dawud bercerita pas dia sampai di Basra ada seorang ulama yang sedang dia tuju rupa-rupanya meninggal hari sebelumnya, sehari sebelum sampai di Basra, ya. Kemudian bercerita juga dia mendengar dari Abi Umar dari seorang ulama hanya satu kali pertemuan dapat berjumpa, ya. Ini di antara bentuk bagaimana perjuangan para ulama, ya. Sebenarnya juga sebelumnya Imam Muslim juga kita katakan dia ingin berjumpa Abdul Razak, kemudian ada informasi Abdul Razak sudah meninggal, rupanya belum meninggal. Dan begitu para ulama-ulama dulu karena berjuang menuntut ilmu. Di antara gurunya yang terpenting itu, ya tadi sudah saya sebutkan, ya ada Isa bin Rahuya, ya dan Imam Ahmad bin Hanbal, Qutaibah bin Sa'id dan seterusnya. Ya, ini ulama-ulama yang termasyhur ya. Nah. Di antara guru-gurunya di sini ya Imam Ahmad, ya, di mana kitab sunannya ini pernah di dia bawa untuk dibaca oleh Imam Ahmad, dan Imam Ahmad memuji sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dan beberapa penulis biografinya, ya. Kemudian Abu Dawud ya juga banyak belajar kepada Ahmad, sehingga ada dia menulis satu kitab khusus masail ya fikih dari Imam Ahmad ini, ya. Kemudian juga para ulama lain di antara gurunya itu Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Umain, yani Yahya bin Umain terkenal sekali, dan ini juga Syekh Bukhari Imam Muslim, ya. Kemudian yang mana Yahya bin Umain ini memang banyak sekali memiliki riwayat-riwayat, ya, yang dia juga sebagai ulama yang tempat rujukan para ulama saat itu, Imam Muslim, Bukhari dan para ulama lainnya. Dan juga banyak ulama lain juga yang memuji Imam Yahya bin Umain, dan dia seorang ulama yang sangat masyhur, ya. Kemudian di antara guru-guru yang diriwayatkan dalam sunannya itu Abdullah Al-Qa'nabi, Abdullah bin Maslama bin Al-Qa'nabi, itu juga merupakan guru dari Imam Bukhari, Imam Muslim dan lainnya. Kemudian Musaddad bin Marzahat juga ini adalah guru beliau juga dari Imam Bukhari Muslim, dan beberapa ulama-ulama lain kita lewatkan tentang guru-guru yang diriwayatkan dari ulama yang beliau riwayatkan dalam kitab sunannya itu banyak sekali. Pokoknya guru-guru Imam Bukhari seperti Hanad bin Sari, kemudian Ibn Mansur, Ibn Syu'bah, Khurasani, Qutaibah bin Sa'id, ya, dan lainnya, itu adalah di antara guru-guru beliau yang beliau terima ilmu dan beliau riwayatkan dalam kitab sunannya. Kemudian berikutnya murid-murid beliau, ya, itu diantaranya tadi kita sebutkan Imam An-Nasa'i meriwayatkan satu hadis dalam kitab sunannya dari Abu Dawud dan juga dalam kitab kunanya. Kemudian juga Imam Tirmizi juga merupakan murid beliau. Nah, kemudian ada satu peristiwa, ya, sedikit beliau menulis sunannya itu sekitar 20 tahun beliau menulis kitab sunannya ini, dan itu beliau hajarkan berulang-ulang kepada murid-muridnya, berulang-ulang diajarkan kepada muridnya, sehingga ada muridnya mendengar berkali-kali dari Imam Abu Dawud di sini, diantaranya yaitu yang terkenal Ibnu Dasah, ya, atau Abu Ali Al-Lu'lu'i, ya. Dan ini murid beliau yang meriwayatkan kitab beliau, dan di mana sebutkannya karena Abu Ali Al-Lu'lu' ni qad qara kitab sunan ala Abi Daud 20 sana. Dia menjadi tukang pembaca sunan Abi Daud itu kepada Imam Abu Daud waktu dalam pelajaran selama 20 tahun, ya. Dan bahkan dia digelari dengan juga Warraq Abi Daud. Ia adalah sekretaris, ya, Abu Daud. Nah. Kemudian juga dia adalah orang yang terakhir meriwayatkan juga hadis-hadis dari sunan dalam kitab sunan Abi Daud. Ini salah satu perawi yang terkenal dari sunan Abi Daud ini. Bahkan beliau di dalam catatan beliau mengatakan ini tidak dibaca pada pertemuan yang kesekian. Ini tidak dimasukkan pada pengertian hadis-hadis yang disebutkan Abu Daud dalam sunannya. Taib ini di antara murid beliau yang merupakan kitab sunan dari beliau. Kemudian ada lagi yang kedua itu Abu Bakar Muhammad bin Bakar bin Abdulsaq bin Dasa. Ini juga salah seorang dari periwayat rawi hadis rawi sunan kitab sunan beliau dari langsung dari Imam Abu Dawud ini juga. Ya. Nah. Kemudian ini disebutkan bahwa dan juga orang yang terakhir meriwayatkan man hadatsa bisunan kamilan secara sempurna, ya, dari Abi Daud. meriwayatkan kitab sunan itu diriwayatkan oleh Ibnu Dawud, dan riwayat-riwayat yang dicetak sekarang itu ada berapa riwayat? Ibnu Dasar dan juga apa namanya Abu Ali Al-Lu'i tadi. Kemudian Ibnu Arabi, ya, Ibnu Abu Sa'id Ahmad bin Muhammad bin Ziyad bin Bishr bin Dirham, Ibnu Arabi ini juga salah seorang periwayat dari kitab sunan beliau, terkenal juga periwayat, dan ini oleh sebab itu versi dari sunan Abi Dawud ini ada berapa versi melihat riwayat-riwayat muridnya tadi. Ada riwayat Ibnu Dasa, riwayat Ibnu Lulu'i, ada riwayat apa Ibnu Arabi. Baik, masih banyak murid-murid beliau yang masyhur. Kita sebutkan ada Ibnu Abi Dunya, Tirmizi, Nasa'i, dan seterusnya, ya. Adapun karangan beliau banyak sekali, kitab sunan yang sudah kita sebutkan, yang kita bahas sedikit, Marasil Abi Dawud. Nah, kitab Marasil ini itu di ilhaq, artinya apa? Digabung di akhir kitab sunan beliau. Nah, kadang-kadang sebagian penuntut ilmu tidak bisa membedakan mana riwayat yang kitab sunan dan mana yang marasil. Nah, jadi kalau kitab sunan Abi Dawud itu hadisnya berkenaan dengan kitab hadis-hadis dalam perang hukum-hukum. Jadi beliau tidak membahas adab di situ atau al-maghazi, tapi beliau hanya membahas tidak. Maka itu beda antara sunan al-jami'. Kalau sebelumnya Sahih Bukhari disebut al-jami'. Kalau sunan Sahih Muslim disebut al-jami'. Kenapa disebut al-jami'? Karena membahas berbagai bidang ilmu. Ada akidahnya, ada sirahnya, ada tafsirnya juga di dalamnya, berbagai pembahasan-pembahasan bidang ilmu dikumpulkan hadis-hadis berkaitan dengan itu. Tetapi kalau Imam Abu Dawud itu spesial mengumpulkan hadis-hadis tentang hukum-hukum, dan beliau menyusun kitab sunannya sesuai dengan pembahasan fikih. Nah, itu makanya Imam Ghazali dinukil pendapatnya oleh oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, menyebutkan bahwa seorang mustahid cukup baginya sunan Abi Dawud sebagai modal untuk menjadi mustahid. Dia mengerti tentang hadis-hadis tentang permasalahan fikih. Ini dinukil oleh Imam Nukaiti dalam Bidayah Nihayah tentang ungkapan dari Imam Al-Ghazali ini dalam kitab Al-Mustasfa. Imam Ghazali memiliki kitab Al-Mustasfa tentang ilmu usul fikih. Nah, Imam Ghazali itu menyebutkan untuk mustahid, ya, itu cukup bagi dia sunan Abi Dawud. Karena di situ sudah dalil-dalil, ya, hampir sebagian besar dari dalil tentang hukum-hukum itu ada di dalam sunan Abi Dawud. Nah, ini bedanya antara al-jami', karena kalau Sahih Bukhari disebut al-jami', dan Muslim juga jami' dengan sunan. Nah, itu di antara perbedaan disebutkan para ulama hadis tentang perbedaan antara jami' dengan sunan, gitu. Nah, beliau menulis kitabnya selama 20 tahun, bukan sebentar, ya. Dan beliau koreksi, ya, beliau koreksi berkali-kali kitab beliau itu. Sebenarnya yang disebutkan oleh murid beliau tadi, Abu Ali Al-Lu'i, kemudian juga Ibnu Dasa dan lainnya, atau juga Ibnu Arabi. Kemudian beliau karang-karang beliau juga ada An-Nasikh Al-Mansuh, ya. Ini di antara kitab yang sangat penting dari kitab-kitab Imam Abu Dawud, ya. Kemudian ada lagi kitab beliau Az-Zuhud, ya. Kemudian ada lagi kitab beliau namanya Masail Imam Ahmad. Nah, ini Masail Imam. Oleh sebab itu Imam Abu Dawud dianggap oleh para ulama-ulama mazhab Hambali bahwa Imam Abu Dawud itu bermazhab Hambali, ya. Kemudian juga kitabnya Ar-Radu ala Ahli Qadar, ya. Risalah ila Ahli Makkah juga beliau punya. Kemudian Tafar fi Sunan dan beberapa riwayat-riwayat lainnya, karang-karang lain beliau. Dan juga beliau punya kitab namanya Dalail Nubuwah, ya. Kemudian Risalah Abi Dawud ila Ahli Makkah, ya. Dan di situ beliau menceritakan bagaimana sunan beliau. Jadi Risalah beliau Ahli Makkah itu menceritakan tentang bagaimana proses beliau dan hadis-hadis yang beliau hadirkan dalam kitab sunan beliau. Nah, itu beliau ditanya oleh Ahli Makkah tentang bagaimana hadis-hadis dalam kitab sunan beliau ini, derajatnya bagaimanapun, kedudukannya. Nah, beliau menjelaskan berbagai metode beliau dalam pula hadis tersebut, dan kemudian juga menjelaskan derajat-derajat hadis yang ada dalam kitab beliau tersebut. Kemudian ada sekitar 14 ya karang beliau, ya. Imam Abu Dawud juga punya kitab namanya Ad-Du'a. Baik. Kemudian beliau wafat, ya, Imam Abu Dawud ini setelah meninggalkan berbagai fadha ilmu kepada para untuk umat, ya. Yaitu pada malam Jumat, yaitu tanggal 16 dari Syawal, 16 Syawal tahun 275 Hijriah. Beliau meninggal di Basrah, ya, dan dikuburkan di dekat kuburan Sofyan Ats-Tsauri. Ya, ini di antara sekilas tentang kehidupan Imam Abu Daud. Ada satu kisah yang perlu diambil faedah di sini, yaitu waktu itu adanya putra mahkota Al-Muwafiq. Al-Muwafiq yaitu wali ahad daripada Al-Mu'tamin Al-Allah. Nah, ketika beliau ke Baghdad, itu diminta untuk pindah ke Khurasan. Ya, kalau Khurasan kalau enggak salah. Jadi dalam hal itu ada tiga permintaan. Pertama, yang diceritakan dalam peristiwa ini ya. Ini kita lihat kisah beliau. Jadi satu kali itu wali ahad atau disebut dengan putra mahkota ini meminta beliau untuk pindah ke Khurasan setelah Khurasan itu sepi dari penuntut ilmu karena sebelumnya kena kita ceritakan yaitu adanya fitnah azan. Azan ini adalah suatu firqah yang sesat yang mereka banyak membunuh kaum muslimin sehingga orang meninggalkan kota Khurasan gara-gara itu sehingga Khurasan menjadi sepi. Ya. Nah, karena itu wali ahad ini meminta agar beliau mau tinggal di Khurasan dan kembali menghidupkan suasana kota ilmunya, gitu maksudnya. Ya, menginginkan agar beliau pindah Khurasan dan hidup di sana sehingga kembali kota Khurasan menjadi ramai. Nah, ini di antara permintaan wali ahad itu dan meminta pertama pindah ke sana. Jadi di antara para ulama dulu, para pemerintah dulu meneramaikan sebuah daerah kembali, menghidupkan sebuah kota kemajuannya dengan meminta para ulama untuk hidup di situ. Nah, ini juga teringat tentang sebuah kisah bagaimana ketika Uyainah dalam keadaan sepi waktu itu dan Syekh Muhammad Umar masih ada di Huraimila dan Diriyah, ya. Nah, beliau pindah ke dari Uyainah pindah ke Diriyah, setelah Diriyah menjadi kota tempat tinggal beliau, maka kota menjadi ramai. Hiduplah bisnis. Nah, tidak sedikit daerah-daerah yang maju itu dengan menghidupkan, membuka tempat kampus, pondok pesantren, dan itu diantaranya juga terjadi di masa Imam Abu Daud dan juga di masa Syekh Muhammad Wahab, dan ketika itu mulai daerahnya maju. Nah, ini salah satu daerah untuk barangkali bagi yang mau membangun daerah ya. Maka yang perlu dibangun itu dulu adalah menciptakan bagaimana orang datang bukan dari sistem bentuk wisata saja, tapi adalah membuka pusat pendidikan yang bagus. Tentu orang akan berdatangan dan mengakibatkan daerah itu pasti akan maju. Yang kedua permintaannya adalah Walil Ahad ini, tokoh ini meminta putra mahkota ini agar anak-anaknya dihajar hadis, dididik ilmu hadis. Yang ketiga adalah permintaannya adalah, tetapi dia minta anak-anaknya dihajar dalam waktu dan tempat khusus, tidak dicampurkan dengan anak-anak orang biasa. Akhirnya Imam Abu Daud menolak. Ya, bahwa Imam Abu Daud menyebutkan bahwa ilmu ini sama saja kedudukan, memberikan kedudukan yang sama. Orang kaya, orang miskin, orang apa dan majlis ilmu tidak ada kekhususan-kekhususan. Ini di antara yang ditolak oleh Imam Abu Daud saat itu. Jadi beliau menjelaskan bahwa menolak keinginan permintaan ketiga itu karena itu tidak tepat dengan sisi ilmu beliau, sisi ilmu agama, sisi memberikan ilmu kepada umat, tidak boleh sifatnya khusus. Maka disebutkan dalam sejarah itu, di para penulis sejarah menyebutkan sehingga anak-anak khalifah pun ikut, ya tadi yang putra mahkota itu belajar bersama orang awam sekaligus, ya, tidak mau dispesialkan oleh Imam Abu Daud, tetap belajar seperti anak-anak yang lainnya. Nah, ini beberapa faedah-faedah yang dapat kita ambil dari kisah Imam Abu Daud ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat kita terinspirasi ya, bagaimana menjadi anak, bagaimana mengambil pengalaman-pengalaman yang kita dengar dari para ulama ini agar kita bisa juga menerapkannya atau mengambil ibrah dan pelajaran dalam mendidik generasi muda kita ya. Semoga menjadi orang-orang yang paham tentang agama, cinta kepada ilmu agama dan seterusnya. Demikian ya, sebenarnya yang dapat kita bahas. Dan beliau tempat menyusun tinggal beliau di Tursus. Tursus satu kota, yaitu tempat beliau menyusun kitab sunannya sekitar 20 tahun itu. Ya, itu beliau menyebutkan, dia bahwa beliau mengumpulkan dalam kitab sunannya itu sekitar 4.000 hadis lebih. Ya, kemudian juga kita sudah jelaskan tadi bahwa di mana beliau mengoreksi kitabnya itu berkali-kali, kemudian juga pernah dibawa kepada Imam Ahmad dan Imam Ahmad memuji tentang kitab beliau tersebut. Ada satu faedah, kita juga mendengar bagaimana Imam Bukhari juga memeriksakanlah kitab-kitabnya kepada gurunya, pada teman-temannya, juga Imam Muslim demikian ya. Ini satu faedah juga barangkali bagi kita yang menulis, barangkali juga mencoba ya, tulisan-tulisan kita dibaca oleh saudara-saudara kita yang menuntut ilmu, penuntut ilmu, ataupun guru kita ya, ataupun guru kita. Mungkin ada hal-hal yang kita lupa, hal-hal yang kita salah tulis atau yang seterusnya. Ini itu satu faedah juga. Sehingga buku yang keluar itu ada rekomendasi juga umpamanya, sehingga keilmuannya dipercaya oleh umat. Ini salah satu faedah dari apa yang kita lihat dari terjemahan Imam dari biografi Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Dawud ini. Jadi beliau juga memeriksakan, menyerahkan kitab beliau kepada Imam Ahmad sebagai guru beliau, dan Imam Ahmad malah memuji apa yang telah beliau lakukan. Baik, ini beberapa hal yang dapat kita bahas dalam biografi ya, sekilas tentang biografi Imam Abi Dawud, yaitu pengarang dan penulis ya salah kitab hadis, dari kitab hadis yang masyhur di tengah umat, yaitu salah satu kitab sittah, enam kitab hadis yang masyhur ya. Demikian wallahu a'lam bishawab, kita kembalikan kepada al-akh yang madu kita di studio 2 Cilengsi. Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semuanya, dan dimudahkan bagi kita semuanya di dalam memahami pelajaran ini. Ikhwatul Islam, azakumullah, pendengar Radio Roja di 100.1 FM dan Roja 756 AM serta pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan di pesan singkat 0819896543 atau di 0218236543. Pertanyaan pertama kami bacakan dari pesan singkat hamba Allah di Riau. Ustadz, Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Imam Abu Dawud, apakah mereka ini hidup di zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in, atau masih jauh dari zamannya tabi'ut tabi'in? Mohon diberikan penjelasan dari pertanyaan saya, silakan. Beliau para penulis ini tidak termasuk golongan dari tabi'in, juga tidak atba' tabi'in, tapi sebagian guru-guru mereka ada yang berjumpa dengan atba' tabi'in. Ya, sebagian ada yang berjumpa dengan atba' tabi'in. Sahabat, murid sahabat sebut tabi'in, kemudian murid tabi'in sebut atba' tabi'in. Nah, sebagian guru mereka ada yang berjumpa dengan atba' tabi'in. Ya. Taib, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para ustaz yang telah menyampaikan nasihat dan jawabannya. Berikut kami akan beralih memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya via telepon, silakan di 0218236543. Telepon yang pertama, silakan. Halo. Halo. Silakan. Ya, halo. Kami bacakan dari pesan singkat terlebih dahulu dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Dari Agung di Jakarta Pusat. Silakan Pak Agung pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana memahami isi kandungan Al-Quran, karena di ayat pertama sampai di satu surat, ayat pertama sampai dengan ayat ke-10 atau ke-5 membahas tauhid. Yang ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-10 misalkan membahas mengenai amal jariah misalkan atau zakat. Nah, ini kan Al-Qur'an ini, satu surat ini membahas berbagai macam tema ya, berbagai macam urusan. Bagaimana untuk memahaminya, karena pembahasannya kan tidak satu pembahasan tema saja, tapi banyak di situ. ada juga mengenai berbakti kepada orang tua, ada juga mengenai puasa, ada juga mengenai zakat. Nah, bagaimana memahaminya dalam untuk memahami Al-Quran ini dalam satu surat itu misalkan, Ustaz? Ya, baik. Terima kasih Pak Agung atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz. Baik, untuk memahami Al-Quran, tentu Al-Quran ini sebenarnya disebutkan oleh Abbas ada 4 level ilmu di sana. Ada hukum-hukum pemahamannya atau pembahasannya sangat mudah dipahami oleh orang biasa. Ya, orang biasa tentang kewajiban sholat tahu, ya, tahu wajib zakat tahu. Nah, di dalam untuk setiap surat ada yang terulang-ulang dari surat yang lain. Kemudian, nah, contoh kita ambil saja umpamanya surat Al-Baqarah awal. Jadi pertama dzalikal kitabul alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin, itu umum, inilah kitab petunjuk bagi orang bertakwa, ya. Nah, kemudian alladzina yu'minuna bil ghaib, sifat orang-orang mukmin disebutkan sampai ulaika humul fawun, itu bercerita tentang sifat orang mukmin. Nah, disebutkan mendirikan salat, menunaikan zakat, menginfak sebagai rezeki mereka dan hingga akhirat mereka yakin. Nah, kalau ilmu tentang ilmu dalam, kalau tingkat kedua adalah ilmu yang ahli dalam bahasa Arab, itu nanti dia memahami dengan karena ada juga yang pemaknaan ayat, penafsiran yang butuh kepada keahlian dalam lebih tinggi, itu ilmu bahasa Arab. Ada lagi yang tingkat ketiga adalah para ulama yang betul-betul mengerti tentang ulumut tafsir. Jadi yang dimaksud yang pemahaman yang tingkat bagaimana? Nah, ini perlu kita tanya dulu. Kalau tingkat pemahaman hal-hal untuk yang di luar semuanya larangan untuk berbuat syirik, itu jelas dalam Al-Quran, tidak butuh kepada ilmu yang terlalu tinggi seperti yang dimiliki ulama. Tetapi nanti yang butuh para ulama itu masalah ketika wajib sholat, tentu bicara masalah rukun sholat, syarat sholat. Nah, ini betul pada ilmu yang lain, ya. Tapi kalau ilmu tentang kewajiban sholat, kewajiban zakat, itu secara umum bisa. Tapi apa sih harta yang wajib zakat, berapa yang dikeluarkan? Nah, ini ulama. Nah, ini tingkat-tingkatan level mengambil Al-Quran. Jadi yang dimaksud kalau ditanyakan level untuk mengetahui bagaimana tadi hubungan ayat dengan ayat, nah itu butuh kepada ilmu yang disebut ulumul Quran. Dalam ilmu Quran itu ada namanya ilmu nasabat bainal ayat wassuwar, ilmu hubungan antara ayat dengan ayat berikutnya atau ayat sebelumnya, surat dengan surat berikutnya atau ayat sebelumnya, surat sebelumnya. Nah, itu ada ilmunya. Jadi belajar, itu intinya. Kalau jawabannya singkatnya, ya belajar kita bagaimana bisa supaya memahami Al-Quran itu dengan baik. Nah, kita ambil contoh surat Al-Baqarah. Dari awal itu bicara masalah poin terpenting dulu pada iman, ya. Berarti setelah itu disebutkan bahwa orang beriman melaksanakan sholat, zakat, dan akhirat mereka yakin. Ini sifat orang beriman. Setelah itu pindah lagi bicara masalah orang kafir. Jadi awal surat Al-Baqarah itu bicara tentang jenis manusia dalam keimanan. Ada yang benar beriman, ada orang kafir, ada yang pura-pura beriman, itu munafikin. Nah, itu disebut kepula sifat-sifat orang munafikin. Setelah selesai itu datanglah perintah, ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Ini ayat ini berkait dengan yang sebelumnya, ada kaitan-kaitannya. Artinya adalah perintah untuk ikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wahai manusia semua, setelah menyebutkan sifat orang beriman, setelah menyebutkan sifat orang kafir, setelah menyebutkan orang munafikin, semua mereka dipanggil, ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum ala afdal. Kemudian disebutkan tentang wajib bertauhid, mengisahkan Allah dalam ibadah. Kemudian sebutkan dalil-dalil setelah itu. Dalil-dalil itu alladzi khalaqakum alladzi khalaqakum alladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakum la'ad fi al-asma as-samaa'a binaa. Datang dalil-dalil tentang wajibnya itu. Menunjuk tentang wajibnya diesakan Allah dengan itu. Kemudian wa in kuntum fi ra'yi mimman nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin. Nah, ini adalah kelengkapan jika yang kamu ragu terhadap Al-Qur'an, tentang risalah Muhammad, tentang Al-Qur'an dibawa oleh dia. Nah, ini kalau orang masih enggan, ya, tentang. Nah, ini sebetulnya kaitan-kaitannya ini mengkajinya itu ilmu tafsir seperti ini, ya, tingkat levelnya harus belajar ilmu tafsir, belajar ilmu. Intinya belajar ilmu. Tidak mungkin orang tidak mengetahui tentang bagaimana grammar bahasa Arab, kenapa di sini fa'il, ini fi'il, kenapa dalam bentuk masdar, ini mudhaf mudhaf ilaih, ini perlu dimengerti. Jadi itu bahan itu penting, inti dulu untuk mengetahui mengenai menafsir yang lebih rinci, yang lebih paham dalam untuk memahami Al-Qur'an. Ya, penting belajar bahasa Arab itu kita. Ya kan? Kenapa ada perintahnya, ada dalam bentuk jamak, kenapa ada dalam bentuk mufrad? Ini digali, ya. Itu nanti ada faedah-faedah banyak dalam itu. Jadi kaya ilmunya, kaya begitu maksudnya. Tapi yang tadi saya sebutkan, kalau untuk orang awam, ya sifatnya ya memahami terjemah Al-Quran secara zahir, ya bisa tentang wajibnya, larangnya bergunjing, wajibnya bersolat, wajibnya zakat, larang bergunjing, menipu, dan segala macam. Itu zahir umum yang jelas, ya. Ada perkara-perkara yang lebih rinci, ya. Ada yang lebih level lagi, ya, ini pakar dalam bahasa Arab, kemudian juga dengan usul-usul ilmu lainnya, terutama untuk tafsir, mengetahui ilmu tafsir, kemudian juga dia perlu pengetahuan ilmu hadis, karena ayat itu ada yang butuh kepada hadis untuk ditafsirkan penjelasan lebih rincinya. Jadi artinya kita belajar kalau kita mau tahu bagaimana, kenapa di sini. Bukan kadang-kadang kisah-kisah Nabi kenapa terulang, mungkin bertanya. Nah, kita kalau perhatikan ya, ayat demi ayat itu sebelumnya erat kaitan sebelumnya. Sebetulnya erat kaitan. Kadang-kadang datang dalil tentang tauhid. Kadang-kadang setelah itu datang tentang orang yang menentang tauhid. Berbicara tentang azab bagi orang-orang musyrikin atau orang kafir. Ya, kadang-kadang datang lagi penjelasan tentang kisah Nabi. Kisah Nabi ini menunjukkan tentang bagaimana, tentang orang yang menerima, orang bertauhid dengan orang yang menentang tauhid. Ya. Kadang-kadang ada syawahid-syawahid datang di dalam Al-Qur'an dan dalam surah Al-Baqarah, kembali kita ambil tentang wajib beriman pada hari akhirat itu, wabil akhiratum yuqinun. Ini akan datang tafsir tentang dalil-dalil tentang menunjukkan tentang hakikat hari akhirat itu, ada yang hari akhirat. Sehingga dicontohkan berapa contoh dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah 5. Bahwa Allah itu mampu hidupkan makhluk setelah mati. Peristiwa Bani Israel yang mati, kemudian dihidupkan Allah lagi. Peristiwa Ashabul Qubara yang mana seorang yang dibunuh, kemudian dia tidak tahu pembunuhnya, dipukul-dipukul yang sebagian daripada anggota badan sapi itu hidup kembali. Kemudian orang yang kisah tentang Nabi Ibrahim meminta kepada Allah diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan yang makhluk telah mati, Allah suruh untuk mengambil burung. Nah, kalau ini kita pahami, akan terasa indah sekali Al-Quran itu, akan terasa bagaimana enaknya baca Al-Quran gitu. Tapi ya butuh ilmu perangkat. Butuh ilmu perangkat tadi. Bahasa Arabnya, usul tafsirnya, iya, kemudian ilmu hadisnya, kemudian apa usul fikihnya. Ya itu dari situ baru istinbat. Baru datang istinbat-istinbat. Ya, faedah-faedah, menggali faedah dengan ilmu-ilmu tadi kita bisa. Kita dalami. Jadi intinya kalau bertanya bagaimana bisa memahami Al-Quran, menafsirkan, ya artinya belajar ilmu-ilmu tadi, mulai dari ilmu bahasa Arab, usul tafsir, kemudian ilmu hadisnya, kemudian ilmu usul fikihnya. Karena kita bukan orang Arab, karena kita banyak kekurangan dari segi hal ini memahami kaidah-kaidah itu. Ya walaupun kaidah usul fikih nanti kemudian banyak juga berhubungan dengan bahasa juga sebetulnya. Ya, al-asru fil amri lil wujub, ya al-asru fil nahi lit tahrim, itu nanti banyak kaitan dengan bahasa Arab juga. Pokoknya ringkasnya ya artinya kita harus belajar lah. Ya, kalau kita belum belajar ya belajar tafsir, mendengar penjelasan ayat-ayat itu dari ustaz-ustaz yang telah memiliki kapabilitas, kemampuan yang untuk menjelaskan ayat-ayat tersebut tadi. Jadi kalau kita memang memiliki ilmu-ilmu itu akan terasa sekali kaitan antara ayat dengan ayat itu. Kenapa peristiwa ini setelah ini kalau kita lihat isi yang sebelumnya, oh ini maksudnya penjelasan begini. Ya, penjelasan. Nah, oleh sebab itu akan terlihat ya terasa bagaimana kesatuan isi Al-Qur'an itu. Makanya Ibnu Qayyim malah menyebutkan ringkasan isi Al-Qur'an itu tauhid semuanya. Ima dalil tentang wajib mengesakan Allah dengan ibadah, atau dalil melarang berbuat syirik, kisah tentang orang-orang bertauhid di dunia, atau kisah orang bertauhid nanti di akhir kelak bagaimana hidup mereka, kisah tentang orang-orang yang menentang tauhid di dunia, bagaimana terjadinya kehancuran bagi mereka, hancurnya kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, seterusnya. Kemudian kisah atau perjalanan akhir dari kehidupan orang musyrik nanti di akhir kelak. Itu bagaimana dengan hukum-hukum? Hukum-hukum bicara tentang hak tauhid. Kalau orang bertauhid, dia mesti membuktikan tauhidnya itu dalam bentuk ibadah, salat, zakat, haji, dan seterusnya. Itu perintah-perintah dengan akhlaknya, muamalahnya. Ini semua hukum-hukum tauhid. Jadi sebetulnya kalau kita belajar ya, ya terasa lezatnya di sana akan terasa enaknya membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, ya terasa uniknya kita bagaimana Al-Qur'an itu butuh sangat saling mengokohkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya ya. Ya, enggak bisa diceritakan kalau kita ketika kita mentadabur Al-Qur'an itu ya bagaimana kaitan antara ayat dan ayat, perintah dengan perintah, larangan dengan larangan ya. Itu sangat erat sekali sebetulnya, indah sekali sebetulnya. Sehingga disebutkan umpamanya, kenapa dalam permasalahan zina didahulukan mu'annas az-zaniatu waz-zani fajlu kullu wahidin minhum. Kenapa dulu dalam mencuri kok didahulukan laki-laki, as-sariqu was-sariqatu. Nah, ini kan ada faedah ini di dalam susuhan kalimat-kalimat itu ada faedah semua. Karena sebagian besar terjadinya perzinahan datang dari gara-gara wanita. Nah, seperti kisah maunya Nabi Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf digoda oleh wanita yang bangsawan ini. Kemudian dalam masalah pencuri, rata-rata yang banyak mencuri itu bukan tidak ada wanita, tapi lebih banyak ya, laki-laki lebih dahulu. Nah, banyak sekali faedah-faedah kalau kita mencoba menggali Al-Quran ya. Maka intinya sekarang Ida bertanya pada diri kita, seberapa waktu yang telah kita usahakan, sisahkan untuk kita sediakan ingin mendalami agama ini ya. Maka semakin kita belajar, kita akan semakin merasa satu ayat yang kita baca dalam Al-Quran, satu ayat yang kita baca dalam sholat kita, akan meresapi gitu ya, meresap sekali rasanya, karena kita tahu maknanya, tahu grammar kenapa begininya. Pemanya dalam baca Al-Fatihah, contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu faedahnya apa di situ? Kenapa didulukan iyyaka? Bukankah dalam susunan itu harus subjek, objek predikat, ya itu kenapa didahulukan ini? Nah, disebutkan faedahnya adalah itu litakhsis, iyyaka. Padamu saja ya Allah aku menyembah. Ya. Iyyaka nasta'in. Kenapa padamu saja teman-teman? Kenapa dulukan ibadah baru isti'anah? Kenapa iya? Kenapa tidak dulu iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Itu dikaji oleh para ulama karena begitu kaitannya bahwa ibadah tanpa pertolongan dari Allah kita tidak mungkin. Bahwa kita butuh kepada pertolongan Allah dalam segala kondisi, termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kemudian apalagi artinya? Di sini artinya adalah itu beriman kepada antara takdir syar'iyah dan takdir kauniyah. Karena syar'iyah menyelaksanakan perintah ibadah kepada Allah adalah kehendak Allah secara syar'i. Ya, kemudian pertolongan segala hal Allah itu berkait hubungannya kaitan ya apa? Iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sudah berusaha namun tidak bisa, tidak mendapatkan apa yang kita ingin. Ini artinya Allah tidak belum memberikan pertolongan, Allah belum memudahkan kepada kita. Banyak sekali ya kalau kita mencoba ya menggali isi Al-Qur'an. Al-Fatihah saja kita akan terkagum-kagum gitu ya. Bagaimana kedalaman isinya itu. Bukan satu permasalahan iya, tapi bisa kita menjangkau masalah makna yang dalam itu dengan ilmu, berbekal ilmu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Bismillahirrahmanirrahim ini itu faedahnya azim kalau orang tahu bagaimana dengan ilmu bahasa, dengan ilmu tauhidnya, ilmu tafsirnya. Itu dia akan menghafal faedah yang luar biasa. Luar biasa. Saya katakan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah dalil yang pasti untuk tauhid. Gimana bisanya? Iya, kalau Allah Maha Penyayang, tentu yang berhak kita minta itu hanya Allah. Kenapa minta pada makhluk? Tidak ada yang lebih sayang kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu. Bahwa itu menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kaya. Allah Maha Kaya, Rahim dengan makhluknya. Dan Allah itu punya ikhtiar, ada yang merahmati, yarhamu may yasha, ya, wa ya'adu may yasha. Dan banyak sekali. Banyak sekali kalau kita mencoba menggali isi Al-Quran ayat demi ayat, wah subhanallah ya, akan terasa bagaimana menghibur diri dengan berbagai keterangan-keterangan itu ya, mendapatkan pesan-pesan yang sangat dalam dalam diri kita. Intinya pertanyaan ini cukup bagus, tapi intinya adalah jawabannya adalah bagaimana kesungguhan kita untuk belajar ilmu agama. Itu saja intinya, belajar bahasa Arab nanti dilengkapi dengan ilmu-ilmu yang lainnya, baru kita mampu mendalami sebagaimana yang diinginkan tadi. Bagaimana kok bisa begini sini? Jawabannya dengan ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikut kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Kami persilahkan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Silakan. Halo. Halo. Halo. Iya, dengan Bapak siapa ini, di mana? Oh, halo. Iya, dengan Bapak siapa, di mana? Mohon maaf. Hamba Allah di Pekanbaru Riau. Silakan Pak, pertanyaannya langsung saja. Tapi ini agak melenceng dari apa, Pak? Ya, silakan Pak, silakan. Jangan terlalu jauh juga melencengnya. Yang mau saya tanyakan itu, Pak, masalah wudu. Ya, silakan. Katanya beristinja itu suka dimasukkan anak jari ke dalam dubur beristinja baru wudu. Itu apa memang benar apa tidak, Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, Ustaz. Baik, tidak ada anjuran untuk seperti itu, dan itu bagian dari perbuatan ghulu. Dan itu bagian dari perbuatan ghulu, dan itu menyusahkan seseorang. Dan itu bukan tidak ada para ulama yang menganjurkan itu, tapi ada dalam madhab-madhab daripada sebagian kelompok orang-orang sufi yang dimasuki oleh rasa was-was. Ini sebagian dari aliran-aliran sufi, ada yang menganjurkan demikian, karena mereka dijangkiti penyakit was-was. Jadi jangan-jangan ada tersisa. Yang kita yang disuruh membersihkan bagian luar, tidak perlu dikeruk ke dalam. Kalau begitu dalam perut kita masih ada kotoran kok, apa perlu dikeruk sampai ke dalam, dikeluarkan semua kotoran perut kita? Bukan. Jadi maksudnya membersihkan bagian luar, iya. Ya, tidak ada anjuran untuk memasukkan telunjuk ke dalam apa namanya dubur kita, itu tidak ada. Hanya cukup membersihkan apa yang ada di luar dengan air, ya. Itu tuntunan yang diadakan dalam ajaran Islam. Tidak memberatkan, ya. Tidak memberatkan, tidak menyusahkan. Ya, itulah ajaran Islam, itu ajaran yang masuk akal, ajaran yang mudah, yang dilakukan tanpa menyulitkan, ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk penelpon yang ketiga. Kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz. Silakan. Halo. Halo. Silakan. Kami tunggu pertanyaan Anda di layanan telepon 0218236543. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Dari Usman di Palu, Filipina. Silakan Pak Usman, pertanyaan langsung saja. Ya, saya mau tanya Pak Ustaz. Hukum sujud tilawah itu bagaimana, Ustaz? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hukum sujud tilawah, afwan samtulah. Hukum sujud tilawah secara jumhur ulama mengatakan sunnah. Jumhur ulama mengatakan sunnah. Ada sebagian ulama-ulama qurra itu ada tempat-tempat momen yang benar-benar mereka menekankan sunnah muakkadah. Ya, itu yang saya tahu. Ya, yang saya tahu hukum dari sujud tilawah itu adalah sunnah. Jadi, kalau imam dia tidak sujud saat mamain juga tidak merusak solatnya, tidak berdosa. Jadi hukum dari sunnah secara jumhur ulama mengatakan adalah sunnah saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Secara jumhur ulama. Pertanyaan berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat Ustaz dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Pernah mendengar dari beberapa penjelasan mengenai hadis tentang Abu Daud misalnya. Ada yang menurut sahih Abu Daud itu sahih, akan tetapi menurut cara periwayatan ahli hadis yang lain, hadis tersebut hasan atau bahkan hadis tersebut dhaif. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut Ustaz, dari sudut pandang apa? Dan apakah hadis yang diriwayatkan Abu Daud misalnya sahih bisa kita amalkan walaupun apabila ditinjau dengan perawatan imam lain itu menjadi lemah? Silakan Ustaz. Baik, para ulama dalam menentukan sahih hadis ada memiliki syarat-syarat tersendiri. Jadi kalau Imam Abu Daud itu memiliki syarat-syarat yang berbeda dengan imam lain, maka ketika beliau ditanya oleh ahli Makkah tentang syarat-syarat, beliau menyebutkan ada berapa kriteria di dalam periwayatan hadis oleh Imam Abu Daud itu. Pertama, yaitu yang jelas hadis-hadis sahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim, itu para ulama juga mengkelompokkan hadisnya, atau hadis yang terdapat syarat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam Abu Daud itu ada juga hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Dua-duanya meriwayatkan. Ada juga hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari saja atau diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Ada hadis yang syaratnya sesuai dengan syarat Bukhari, tapi tidak dikeluarkan Imam Bukhari, atau syarat sesuai dengan syarat Imam Muslim. Nah, kemudian beliau juga menjelaskan, beliau tidak mengeluarkan dalam hadis sunan, dalam kitab hadis sunan beliau itu tidak mengeluarkan hadis yang mungkar, hadis yang dhaif, ya. Kemudian kalau ada hadis dhaif yang beliau keluarkan, beliau menjelaskan dan para ulama menjelaskan, bila dalam bab itu, dalam masalah itu tidak beliau temukan hadis yang sahih. Karena di antaranya beliau mengambil mazhab Imam Ahmad, selama hadis itu tidak dhaifnya, tidak mungkar dan tidak berlebihan, ya. Kemudian disebut dalam istilah muhadisin, dalam istilah hadis itu dhaif yang menjabir. Dan tetapi Imam Abu Daud mengeluarkan itu bila tidak ada hadis yang beliau dapatkan dalam masalah yang sama, hadis yang sahih sanadnya menurut beliau. Nah, itu di antara beliau menyebutkan rincian itu dalam risalah beliau kepada ahli Makkah waktu itu. Kemudian perbedaan-perbedaan para ulama dalam meriwayatkan suatu hadis, sebetulnya secara umum syarat mereka dalam hadis itu sama, yaitu hadis yang apa diriwayatkan oleh tsiqah yang mutasilsil yang menyambung sanadnya, tidak syadz ghairu illah. Imaratu dhabit tam, orang yang hafal ya, dan tsiqah yang kemudian di sanad menyambung, dan orang-orang yang bersambung sanad ini tidak ada satupun yang cacat, tidak dhaif ini. Ya hafiz, kemudian adil ya. Dhabit tam, adil, adil itu artinya bukan adil dalam masalah hukum, adil dalam bagi. Adil semua adalah orangnya bertakwa, itu maksudnya situ. Dhabit tam itu maksudnya hafalnya kuat. Nah itu. Kemudian bagairi illah wala syadz, jadi tidak ada illahnya, baik pada sanad atau pada matannya juga tidak syadz dalam perkara matannya. Nah itu, ini nanti disebutkan apa maksud syadz, apa maksud illah. Illah itu banyak macamnya. Jadi untuk mengetahui ini perlu belajar ilmu hadis dulu. Tetapi secara umum mereka memiliki syarat yang sama seperti itu. Namun sebagian lain meriwayatkan sebuah hadis karena dalam jalur lain itu ada hadis lain mendukung, maka dia dikeluarkanlah oleh dia satu jalur yang dia punya riwayat yang lebih tinggi sanadnya. Sebenarnya kita sebutkan kemarin Imam Muslim, kenapa ada sebagian ulama memberikan catatan kepada Sahih Muslim. Dalam jalur lain sebetulnya ada sanad yang sahih tapi zanadnya nazil. Zanadnya jumlah orang antara pengarang kitab yakni Imam Muslim atau Abu Dawud umpamanya lebih banyak jumlahnya, lebih dari 5 orang umpamanya. Nah, itu di antara kadang-kadang terdapat. Tetapi hadis itu sebetulnya secara pengumpulan sanad, secara kalau dilihat riwayat-riwayat lain jadi sahih. Jadi itu di antara perbedaan-perbedaan. Maka ulama kadang-kadang saya pernah diskusi dalam kelompok sebuah dalam kelompok di asosiasi ilmu hadis, dan mereka mengkritik tentang Syekh Albani dalam hadis yang sama dalam Tarib dan Sahih Jami' Shaghir itu berbeda hukum beliau. Lalu beliau orang ini ya, orang ingin mengatakan bahwa Syekh Albani ini enggak punya apa, kok saling berbeda? Di sini disahihkan, didhaifkan. Karena dia tidak paham maksud Syekh Albani yang disahihkan di sini, sanadnya, sanad si fulan ini, sanad yang diriwayatkan oleh Abu Dawud umpamanya, ini sanadnya dhaif, tapi sanad yang diriwayatkan oleh umpamanya Tirmizi, sanadnya sahih. Ya karena kan enggak sama guru mereka, berbeda-beda. Ya, rawi yang mereka rangkaian, rawi yang mereka berbeda-beda. Jadi kadang-kadang ulama mensahihkan sebuah hadis berdasarkan isnad yang menilai sanad dari pemilik pengarang itu sendiri, bukan secara keseluruhan hadis itu. Nah, kalau menurut hadis ini sahih, maka oleh sebab itu selalu ulama menyebutkan isnadu sahih. Maka Syekh Albani sering mengkaitkan kalau menilai hadis itu dengan isnadnya, isnadnya sahih. Tidak mengatakan hal-hal hadisun sahih kecuali memang sudah pasti hadis itu datang dari apa namanya, kalau hadis yang sudah mutawafir, kata hadis yang berbeda persis para ulama, maka beliau tidak langsung memponis sahih dhaif kecuali telah meneliti berbagai jalan dari berbagai kutub karangan ulama-ulama, karangan apa-apa isnad para ulama yang lain. Nah itu merupakan hadis banget, artinya harus memeriksa berbagai sanad-sanad ulama-ulama yang lain baru bisa dikatakan hadis sahih atau dhaif. Maka oleh sebab itu maksudnya bila hadis itu ada perselisihan para ulama. Tetapi tidak setiap hadis ada perselisihan ulama, hanya sebagian kecil dari hadis-hadis itu. Nah, persebab perselisihan tadi sudah bukan kadang-kadang menilainya dari sisi sanadnya untuk rawi tertentu atau untuk pengarang kitab tetap riwayat tertentu dari seorang ulama. Nah, itu kadang-kadang menyebutkan. Jadi, sebetulnya secara umum syarat hadis sahih itu diketahui, disepakati oleh para ulama. Cuman kadang-kadang mereka menyebutkan hadis dhaif itu pilihannya, kadang-kadang bukan karena dhaifnya, tapi karena yang sanad lebih ringkas, ini hadisnya lebih ini. Matannya umpamanya lebih tepat ini, tapi sanadnya lebih lemah. Sebetulnya hadis ini diriwayatkan riwayat lain, jalan yang lain, itu isnadnya sahih. Tapi mereka tidak menyebutkan isnad itu mungkin karena isnadnya apa namanya lebih panjang atau alasan-alasan lain. Nah, itu yang bisa saya sebutkan secara ringkas. Ya, penjelasan ini sebetulnya butuh kepada ilmu hadis orang yang punya muqaddimah, artinya punya dasar-dasar tentang belajar ilmu mustalah hadis, baru dia paham tentang bagaimana kenapa ada perbedaan para ulama dalam menilai sebuah hadis tertentu ada menaifkan, atau kadang-kadang sebagian ulama menilai sebuah rawi. Nah, ini juga sebuah rawi berbeda. Ada yang mengatakan rawi ini, hadis ini, pokoknya seorang rawi itu berubah hafalannya setelah dia umurnya tua, lanjut usianya. Nah, sedangkan ulama ini ada menghukum pokoknya semua riwayatnya oleh dia kadang-kadang dihukum dhaif. Tapi sebagian ulama memastikan bahwa hadis ini ada diriwayatkan oleh dia sebelum berubah hafalannya. Nah, maka jadi sahih hadisnya. Nah, sebagian ulama lain dia tidak memastikan apakah hadis ini setelah dia berubah hafalannya atau sebelumnya, maka dia catat hadis itu sebagai hadis yang dhaif. Nah, ini perbedaan-perbedaan yang panjang, sebetulnya ilmunya banyak ya, di dalam ilmu hadis itu panjang sekali pembahasannya. Bisa ada sisi matan, bisa ada sisi rawi, bisa ada sisi isnadnya ya. Atau ada pendukung hadis lain maka disahihkan ya, atau sepulan ini dhaif tetapi dalam tingkat yang sama, generasi yang sama atau rawi lain setingkat dengan dia, jadi itu ada merupakan hadis yang ada syawahid bagi dia atau dukungan dari san isnad lain ada mendukung sehingga hadis ini menjadi hasan digeri umpamanya atau sahih digeri. Nah, itu sekilas yang dapat kita jawab tentang ilmu bagaimana perbedaan para ulama ketika meriwayatkan sebuah hadis, ada menilaikan sahih, ada menilaikan dhaif. Tapi kita katakan itu dalam masalah-masalah hadis yang terdapat perselisihan dalam menilai isnadnya atau matannya atau rawinya. Itu tidak semua hadis seperti itu, hanya nadir ya, tidak seberapa dibanding dengan hadis-hadis yang ulama sepakat mensahihkannya. Makanya ulama mengatakan umpamanya, dan juga perlu kita ketahui bukan berarti hadis kalau tidak di Bukhari tidak Muslim itu hadis dhaif. Juga hadis yang dalam Sahih Abu Dawud banyak, dalam Sunan Abu Dawud banyak sekali hadis sahih. Masalah hadis sahih bahkan syaratnya sama dengan syarat Bukhari Muslim, tapi Bukhari Muslim tidak merayakan hadis itu ya. Tentu mereka punya syarat sendiri untuk masukkan hadis sebuah hadis dalam sahih dan tidaknya, dan ini sudah kita bicarakan kemarin waktu kita perjumpaan kita dan bicara biografi Imam Muslim dan biografi Imam Bukhari. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita jawab. Ya, kita kembali kepada akhir yang madu kita. Naam Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih telah meluangkan waktu guna menyampaikan bimbingan dan menjawab beberapa pertanyaan telah masuk. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah. Selanjutnya, karena terbatasnya waktu, kami mohon ikhtitam kepada Ustaz. Kami persilakan, fadhil. Baik, terima kasih banyak untuk para ikhwan, akhwat, jemaah yang mulia telah bergabung pagi hari ini dalam jumpa kita kali ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan karunia kepada kita. Kita selalu jaga Allah SWT dalam kebaikan, untuk selalu istiqamah dalam beribadah dan ikhlas dalam beribadah. Selalu istiqamah di atas sunnah, istiqamah dalam menuntut ilmu, mencintai amal-amal kebaikan dan orang-orang untuk berbuat kebaikan, mendukung orang-orang untuk melakukan kebaikan ya. Semoga kita selalu dijaga Allah SWT sampai akhir umur kita dan kita hendaknya diwafatkan di atas Islam yang benar. Demikian, terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.